Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Summa amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Durul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang bab tentang adab al-aql. Adab tentang memakan makanan. Itu di antaranya tasmiyah, mengucapkan bismillah, dan jumhur mengatakan mustahabbah, dan Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala mengatakan fahuwa wajib, wa qawul al-hanabilah, dan juga qawul Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala dalam kitabnya ini Al-Autar. Beliau mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar Ibnu Abi Salamah. Nabi mengatakan ya ulam sammillah al-amr, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang menunjukkan wajib yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana seseorang yang tidak mengucapkan basmalah maka syaitan akan ikut makan dengannya, ikut berserikat. Hal ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang lupa ketika dia belum mengucapkan bismillah untuk mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Umayyah bin Makhshi As-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk, rajulun ya'kul, ada seseorang laki-laki yang sedang makan. Yang di mana dia makan, falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun. Dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tersisa hanya satu suap. Kemudian ketika mengangkat tangannya ke mulutnya untuk memasukkan sisa dari satu suap tadi, laki tadi mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu, bismillah awalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahika, tertawa. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan ma zala syaitan ya'kulu ma'ahu, syaitan senantiasa makan dengannya. Falamma, ketika orang tadi dzakara smullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, istaqaa ma fi batnihi, maka syaitan tadi memuntahkan yang berada pada perutnya. Padahal masih satu suap lagi. Ingat, belum mengucap bismillah. Dia mengucapkan bismillah awal wa akhiruhu, syaitan memuntahkan apa yang dalam perutnya. Nah. Kemudian adab yang telah kita sebutkan di antaranya itu makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Dalilnya hadis Umar bin Abi Salamah, ya gulam sambillah kul biyaminik. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa diwajibkannya makan dengan tangan kanan. Jadi siapa? Orang yang makan tangan dengan kiri tasyabbuh dengan syaitan. Inna syaitan yakul wa yashrab bishimalihi. Sehingga orang yang makan dengan tangan kiri menyerupai syaitan. Ini dalil menunjukkan bahwa syaitan pun makan dan syaitan punya tangan. Dan dalil yang menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri hukumnya makan dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib, bahwa orang yang makan dengan tangan kirinya termasuk dari perbuatan orang-orang yang kibir, orang yang sombong. Saya ulangi, bahwa termasuk dalil yang menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan itu adalah wajib, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tidak bisa makan dengan tangan kanannya, Nabi mengatakan ma mana'ahu ilal kibir, tidak ada yang menghalangi dia kecuali al-kibir. Ini orang yang tidak mampu, yang tidak mau makan dengan tangan kanannya, ini termasuk dari kesombongan. Kemudian yang telah kita bahas yaitu disunahkan makan di daerah pinggir dulu dari makanan. Ilahnya apa? Karena barokah turun dari tengah, sehingga ambil yang sebelah pinggirnya dulu. Kemudian disunahkan untuk menjilat tangan, sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ka'ab bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Sallallahu, dia telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha. Bahwa Ka'ab bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Kemudian apabila sudah selesai, beliau menjilatinya. Nah, bahkan dalam hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi wasahfah, memerintahkan untuk menjilati al-asabi dan juga sahfah, dan Nabi mengatakan innakum la tadruna fi ayyi ta'amukum barakah. Nah, hadis Rawi Muslim. Dan juga dalam hadis Ibn Abbas, hadis-hadis yang tadi disebutkan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Riyadhus Shalihin. Kalian bisa melihat, merujuk ke sana tentang adab-adab makan, disebutkan hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi Riyadhus Shalihin. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian makan makanan, fala yamsah, jangan dicuci dulu jari-jemarinya sampai dia menjilati jadi jemarinya atau dijilati oleh yang lain. Nah, ini sunnah. Dan mengucapkan alhamdulillah dan juga doa setelah selesai, dan juga seseorang tidak makan muttaki'an. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi mengatakan hadis Juhaifah, hadis Abi Juhaifah, saya ulangi, hadis Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, bahwa Nabi mengatakan bahwa aku la akulu muttaki'an. Hadis Sahih Bukhari. Dan makan yang disunahkan posisinya, duduknya itu, Yaitu sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamr. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk muq'iyan, makan al-qurma. Hadis surah Muslim. Syekh Mutaimi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan bahwa duduk yang sunnahkan yaitu seseorang yang ika'ah, dia menegakkan kedua lapak kakinya, dan duduk di atas tumit. Duduk di atas tumitnya. Nah, bahkan hal ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi, bahwa al-muqi huwa alladhi yulsiku aliyatay bil ard wa yansibu saqay. Ini tadi sifatnya. Ini ika'a. Seperti seorang menegakkan seperti duduk di antara dua sujud, tapi di tegakkan kedua kakinya. Kalau ini kan satu, ini dua-duanya ditegakkan, kemudian makan makanan. Itu yang sunnah. Tergambar ganda. Coba Usman. Ya, kaki belakangnya ditegakkan. Nah, duduk di atas tumit, kemudian makan. Seperti itu. Itu yang sunnah. Baik. Di sini akan sebutkan tentang masih ada adab dari makan makanan yang tidak disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih di Riyadhus Shalihin, yang di antaranya yaitu dari adab memakan makanan yang belum disebutkan. Disebutkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, seseorang jangan mencela makanan. Larangan untuk mencela makanan. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau meninggalkannya dan tidak mencelanya. Ini juga termasuk dari adab. Seseorang, yakni ketika ada makanan yang dia tidak suka, maka jangan mencelanya. Nah, karena masih ada orang yang suka. Nah, Rasulullah SAW ketika didatangkan makanan dob di mejanya Nabi SAW, dan Rasulullah SAW tidak mau memakannya karena beliau tidak suka. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mencela. Tidak mencela. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika tidak menyukai makanan, beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang di mana di sana bisa mencela makanan. Karena kadang satu dengan yang lain ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Kalau yang suka silakan makan. Kalau yang tidak suka ya tinggalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in karihahu tarakahu. Jangan mencela makanan. Karena makanan itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ada yang suka, sebagian orang yang tidak ada yang suka. Seperti misalkan ceker ayam. Misalkan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, ada yang makan lahap, ada yang tidak mau. Nah, kalau orang yang tidak mau, sudah, tinggalkan. Nah, tapi jangan mencela makanan. Nah, atau makanan-makanan yang lainnya. Intinya jangan mencela makanan. Baik. Kemudian termasuk dari adab memakan makanan yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-qiran. Apa itu al-qiran? Al-qiran itu ketika seseorang berkumpul dihidangkan korma, dia makan ngambil langsung dua atau lebih. Dua atau lebih. Ini namanya dengan qiran. Imam Nawawi rahmatullahi taala menyebutkan bab an-nahi 'anil qiran baina tamratain wa nahwihima atau yang selainnya. Dan diperbolehkan makan dengan qiran apabila ada izin dari temannya. Kalian makan berdua atau makan bertiga. Makan kurma bulan Ramadan. Misalkan karena kebanyakan orang makan kurma seringannya bulan Ramadan. Pas buka puasa, langsung ambil tiga. Atau langsung ambil dua misalkan. Ini dilarang. Ini namanya qiran. Hal ini sebagian dalam hadis Jabalah ibn Suhaim. Nah, ketika bersama sebutkan asabana amu sanatin ma ibn Zubair ketika datang tahun paceklik bersama ibn Zubair farzikna tamron, kami diberikan rezeki korma. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yamur melewat wa nahnu na'kul, yang kami sedang makan. Fayaqul, Abdullah bin Umar mengatakan la tuqarinu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran, janganlah kalian memakan dengan cara al-qiran, memakan dua atau lebih. Kemudian bin Umar mengatakan illa ayya'dina ar-rajul akhahu, kecuali seorang meminta izin kepada saudaranya. Saya mau ambil dua langsung, boleh tidak? Oh boleh, silakan. Sudah. Atau tiga langsung, boleh tidak? Oh boleh, silakan. Ini termasuk dari adab memakan makanan. Ada yang mengatakan bahwa umum selain korma, anggur dan sebagainya. Ada yang mengatakan khusus korma. Allah. Dan hadis menunjukkan di sini korma. Baik. Kemudian adab dari memakan makanan yaitu seseorang disunnahkan untuk makan dengan berjamaah. Dan faedah makan dengan berjamaah yang diantaranya dia akan mendapatkan keberkahan, kemudian akan merasa kenyang sehingga makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang atau empat orang. Hal ini sebagaimana dalam hadis Al-Wahsy ibn Harb radhiyallahu taala anhu bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ya Rasulullah inna na'kulu wa nashba, Ya Rasulullah, kami makan dan kami tidak kenyang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fala'allakum taftariqun. Kemungkinan kalian makan dengan berpisah-pisah satu dengan yang lain. Qalu, para sahabat mengatakan, na'am. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum wadkuru smallah yubarik lakum fihi. Nabi SAW mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum, berkumpullah, berjamaahlah ketika kalian makan. Kemudian sebutkan nama Allah, yubarik lakum fihi. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Sehingga ini adalah merupakan faedah, hikmah dari seseorang makan dengan berjamaah, yaitu dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana makanan sedikit cukup. Di mana makanan sedikit cukup. Hikmah yang lain, makan dengan berjamaah, yang di mana di sana akan terjalin ukhuwah Islamiyah satu dengan yang lain. Ketika berkumpul, tidak satu makan di sebelah utara, satu makan di selatan, satu makan di barat, di timur, pisah satu dengan yang lain. Akan tapi di sini berkumpul, berdekatan satu dengan yang lain, sehingga terjalinlah ukhuwah, saling menyayangi, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hikmah yang dimakan dengan berkumpul. Nah. Kemudian adab yang lain di dalam makan makanan, yaitu dimakruhkan seseorang memakan makanan yang di sana sangat panas sekali. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu at-ta'am hatta yadhhaba bukharuhu. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian memakan makanan sampai hilang bukhor, itu kayak asapnya tadi. Ini makan panas sekali, syadid al-hararah. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi ta'am, yang di mana di sana sudah hilang asapnya. Yani Nabi mengatakan, innahu a'dhamu lil barakah. Itu akan mendapatkan keberkahan. Sehingga seseorang boleh memakan makanan, tapi jangan terlalu panas, hangat. Nah, pertama kalau memang terlalu panas, sakit ke lidah, makanya tidak akan merasa tenang. Terusnya, kenapa? Panas. Nah, minum juga sama. Minum terlalu panas, lidah akan sakit. Nah, boleh dia, tapi jangan terlalu panas, hangat. Nah, karena hangat lebih nikmat. Karena hangat sudah tidak ada asapnya lagi yang keluar tadi. Sehingga hikmahnya tadi akan mendapatkan keberkahan. Nah, boleh makan tapi makruh. Seorang yang memakan makanan di sana syadidul hararah, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena kalau yang baru matang dari kompor sangat panas sekali. Tunggu dulu sebentar, sehingga kalian bisa makan dengan nikmat, tidak makan dengan sampai merusak, bukan merusak, sakit lidahnya karena terlalu panas sekali, mau makan ataupun minum. Nah, makan ataupun minum. Baik. Kemudian adab dari makan makanan. Ketika ada makanan yang jatuh, jangan membuangnya, akan tetapi membersihkannya, kemudian memakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila saqatat, jatuh, Nabi mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum, makanan yang kalian makan, fal ya'khudha, maka ambillah, fal yumit anha al-adha, bersihkan yang kotor, wal ya'kulha, kemudian kau makan, wal yada'ha lisyaitan, dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Karena kita tidak tahu, bahwa kan dalam hadis ini sebutkan, hadis Anas bin Malik, di situ sebutkan wa amarna, kita diperintahkan untuk menjilati bejana piring juga, dan mengatakan innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah, rawahul Muslim. Dan ini hikmahnya supaya kita mengambil kembali makanan yang jatuh, yaitu kita tidak mengetahui di mana keberkahan makanan yang mungkin yang jatuh tadi, barokahnya. Terkecuali memang jatuhnya ke kali, misalkan sudah tidak bisa dibersihkan, diambil segala macam. Kalau jatuh lantai yang bersih seperti ini misalkan, jatuh roti misalkan, ambil bersihkan yang kotor, makan. Dimakan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Apalagi dan disunahkan nanti ada makan dengan tiga jari, kayaknya ada pembahasan bab berikutnya kayaknya. Sebentar, enggak. Baik. Dan disunahkan seseorang untuk makan dengan tiga jari. Ini sunnah. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ka'ab bin Malik, bahwa Nabi SAW yakul bithalathi asabi', Nabi makan dengan tiga jari. Makan dengan tiga jari hukumnya adalah sunnah. Akan tapi perhatikan, jangan sampai makan dengan tangan tapi kukunya panjang-panjang. Digunting dulu kukunya. Kenapa? Karena termasuk dari lima dari fitrah itu seseorang menggunting kuku, karena ditakutkan apabila dia tidak menggunting kuku akan ada kotoran yang menempel di kukunya tadi, sehingga ketika dia makan kotoran tadi akan termakan masuk ke dalam mulutnya. Sehingga perhatikan orang yang makan dengan tangan, apalagi makan dengan berjamaah misalkan, lihat temannya kukunya panjang-panjang hitam-hitam misalkan, melihat di situ pertama pandangan yang tidak enak untuk dipandang, terlihat yakni tidak pantas makan dengan bersama-sama kemudian kukunya panjang-panjang. Soal adab juga sama, sehingga ini perlu diperhatikan. Kalau emang tangannya misalkan belum dipotong, kukunya belum dipotong, bukan tangan, kuku. Kalau kukunya belum dipotong, kadang suka satu tulisan. Kalau kukunya belum dipotong, panjang-panjang, ya sementara makan dengan sendok. Nah. Jadi kalau makan yang berkuah, gak bisa pakai tangan, ya pakai sendok. Makan sayur asem, misalkan pakai tangan, susah. Nah, kuahnya gak kena. Boleh pakai sendok. Nah. Pertama, makan dengan pakai sendok lebih terasa, makan dengan tangan lebih terasa nikmat. Walaupun hanya dengan sambal dan ikan asin saja, akan terasa nikmat dengan memakai tangan. Nah, dan juga pertama, dengan memakai tangan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sunnah-sunnah yang lain. Sudah selesai, kemudian dicilati. Bisa membersihkan lala piringnya dengan tangannya. Nah, itu hikmah yang lain ketika seseorang ini makan dengan tangan. Nah, di samping sunnah, juga di sana akan mendapatkan hikmah yang lain, yaitu dia bisa ketika sudah selesai makan menjilati tangannya, dan itu adalah hukumnya sunnah. Itu adalah hukumnya sunnah. Ada yang lain tidak yang kalian ketahui tentang adab sunnah yang lain? Baik, banyak ngobrol. Nah, tidak ada larangan makan sambil ngobrol, apa-apa. Nah, sambil menanyakan sesuatu lain sebagainya, tidak ada larangan. Boleh, jais. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita teruskan lagi insyaallah taala bab berikutnya pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.